dari IG babanya Jose. Mau tanya Ustaz, boleh enggak kita megang Quran tapi belum wudu? Oh, lihat di luar Quran. Ada tulisan. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh disentuh kecuali orang yang suci. Suci maksudnya itu suci dari hadas besar, mandi wajib. Suci dari hadas kecil, berwudu. La yamassuhu illal mutahharun. Tapi ada ustaz ini katanya boleh. Dia pakai pendapat Zahiri, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, wudu. Zahiri keluar dari empat mazhab. Kita ahlu sunnah wal jamaah, bukan Zahiri ya. Wallahu'alam bishawab.